Mitra bisnis, pelaku usaha di sejumlah sektor padat karya ramai-ramai berencana mengajukan penangguhan upah minimum menyusul kenaikan besaran upah minimum 2014 yang dinilai terlampau tinggi. Sejauh ini terdapat 3 sektor padat karya, yakni alas kaki, tekstil, garmen, serta makanan dan minuman yang mulai mengkaji penangguhan upah minimum. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah Apindo sudah menerima laporan pengusaha-pengusaha yang ingin mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ini? Ya, kita bilang kepada mereka, kalau you daripada you PHK-kan orang, sebaiknya jangan PHK-kan, lakukan aja minta penangguhan, dan itu diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Dan ini yang mau dikerjakan oleh asosiasi tekstil, sepatu, yaitu yang labor-labor intensif lah, yang memang nggak bisa bayar gitu. Dan ini yang sekarang kita sedang usahakan supaya ini bisa dilakukan begitu loh, sehingga sekarang ini daripada mereka PHK kan atau tutup kan lebih baik mereka dan buruhnya juga bisa menerima begitu. Kalau itu mesti dibicarakan di buruh di perusahaan masing-masing supaya bisa, dan pemerintah saya harapkan pemerintah daerah itu memberikan dispensasi itu daripada dia tutup dan menambah pengangguran yang ada, yang kita tahu penganggurannya sudah terlalu banyak sekarang ini. Jadi kita menganjurkan begitu kepada perusahaan-perusahaan itu supaya minta penangguhan aja kalau memang nggak bisa bayar. Itu terutama kepada labor intensif saja yang padat karya, sedangkan perusahaan-perusahaan yang gede-gede bisa bayar kok itu. Memang kita, Apindo ini memang meminta beberapa daerah yang keluar, yang gila-gilaan naikkan UMP-nya, ya, itu seperti yang terjadi, masa Bekasi sama Kerawang lebih tinggi pula dari Jakarta, kan. Itu kan permainan daripada dia punya bupati dan segala, atau gubernurnya juga takut saja, karena demo-demo buruh itu kan. Nah, ini kan semua dalam rangka tahun pemilu ini semua mencari popularitas murah sekarang ini, supaya terpilih atau apapun nanti untuk pemilihan umum yang kedatang. Nah, ini yang memikir rusak negara kita ini, karena sikap-sikap yang begitu, kepentingan kelompok pribadi itu yang membuat semua ini rusak. Kita dalam mengatur peraturan-peraturan daripada upah di Indonesia itu, sehingga akhirnya merusak juga semangat tripartit, semangat negosiasi dan lain-lain itu, dan semua boleh ditentukan melalui demo-demo saja. Ini yang harusnya kita cegah menurut saya ke depan. Apakah syarat-syarat penangguhan upah itu sulit, Pak? Ya, mestinya nggak susah. Daripada dia di PHK, kan itu kan cuma you datang kepada dinas tenaga kerja, you nggak bisa bayar. Dan buruh perusahaan you, kalau bisa you negosiasikan juga bisa terima, ya sudah. Begitu saja. Sebenarnya nggak ada yang susah, kecuali pejabatnya yang takut nak mau kasih. Ya. Atau gubernurnya yang takut nak mau kasih. Ya, itu saya tuntut tergantung daripada gubernur masing-masing lah. Kalau dulu memang mereka dapatkan kenaikan-kenaikan itu, tapi sekarang ini katanya ada peraturan pula. Tambahannya, kalaupun mereka minta penangguhan, tidak boleh lebih rendah daripada upah tahunnya sebelumnya. Gitu. Nah, ini ada peraturan-peraturan kita yang memang harus diselesaikan once and for all. Ya. Ini yang bikin rusak bangsa kita ini, karena kita ini peraturannya banyak yang grey area, yang bertentangan satu sama lain, yang membuat birokrasi itu juga pusing, maupun juga menyalahgunakan juga daripada peraturan-peraturan itu sendiri. Dan ini harus kita perbaiki menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.